manfi an-naqid. Naqis. Setelah kalam yang manfi dan naqis. Apa kalam yang manfi? Ya, dinafikan. Naqis apa? Tidak disebutin apa? Mustatna minhunya. Ya. Fil istithna al-mufarrag. Ya, ini pada istithna al-mufarrag. Pada istithna yang mufarrag, ghair dan siwa diharap sesuai dengan amil yang menuntutnya. Kalau amil yang menuntut rafa sebagai fa'il, ya marfu. Ya. Maqama ghairu Muhammadin. Kalau amil yang menuntut nasab, ya mansub. Ma ra'aitu ghaira Muhammadin. Ma martu bi ghairi Muhammadin. Begitu juga siwa. Nahu maqama ghairu Zaidin wa siwa Zaidin. Bi raf'i ghairin wa siwan. Dengan merafakan ghair dan siwa. Al-annahuma fa'ilani. Ya. Atas dasar keduanya ghair dan siwa sebagai fa'il. Liqama bagi qama. Kama taqul, sebagaimana engkau katakan pada istitna dengan illa, maqamu illa Zaidun. Rafa kan? Karena amilnya. Maqama ya harusnya. Ada qamunya gak disitu? Maqama illa Zaidun harusnya. Di sini maqamu. Antum maqama apa maqamu? Keliru ya berarti ya. Harusnya maqama illa Zaidun. Ini harus kita teliti ini. Jadi digunakan ilmu yang sudah didapat. Jangan ngikut terus. Karena ada salah kadang cetaknya. Maqama illa Zaidun. Wa ma ra'aitu ghayra Zaidin wa siwa Zaidin binasbihima, dengan nasab keduanya ghair dan siwa. Ala annahuma maf'ulani, atas dasar sebagai dua maf'ul. Kama taqul, sebagaimana engkau katakan pada contoh illa, ma ra'aitu illa Zaidan, mansub pada istitna mufarrakh. Wa ma marartu bi ghayri Zaidin wa siwa Zaidin, ini jelas. Bi jarrihima, dengan mengejarkan keduanya ghair dan siwa. Bil ba, dengan sebab masuknya ba. Kama taqul, sebagaimana engkau katakan, ma maratu illa bi Zaidin. Nah, sekarang apa bedanya istitna dengan ghair siwa dengan illa? Wa yufariqani, tadi kan sisi kesamaannya ya, yang disebutkan, yang dicontohkan. Ya. Dalam hal i'rab sama, pada kalam yang tamujab, mansub. Pada kalam tamanfi, boleh dengan dua sisi. Istitna mufarrakh, sesuai dengan amil yang menuntutnya. Terus apa bedanya antara istitna dengan illa dengan istitna dengan siwa dan ghair? Wa yufariqani illa fi jawazi tafrighima mutlaqa. Keduanya siwa dan ghair berbeda dengan illa dalam hal jawazi tafrighima mutlaqa fil ijab. Dari sisi bolehnya datang keduanya siwa dan ghair pada istitna mufarrakh secara mutlak, meskipun pada kalam yang mujab bukan manfi. Ya, tidak harus kalamnya manfi. Sebagaimana pada illa. Ya, kalau istitna mufarrakh pada illa, kalamnya harus apa? Ya, harus manfi. Ya. Adapun pada istitna dengan ghair dan siwa, tidak. Tidak mesti. Boleh. Tafrighihima mutlaqa. Tafrigh itu mencurahkan, mengonsentrasikan amil kepada keduanya dalam amalan. Dikonsentrasikan, dipusatkan amil pada ghair dan siwa. Yaitu pada istitna mufarrakh. Mutlaqa asar mutlaq. Maksudnya pada kalam yang manfi ataupun mujab. Contoh, qama ghairu Zaidin. Boleh enggak? Boleh. Qama ghairu Zaidin. Nih. Qama ghairu Zaidin wa siwa Zaidin bi raf'ihima, dengan merafakan keduanya. Mamtina'i qama, padahal terhalang pada illa. Contoh, qama illa Zaidun. Boleh enggak? Qama illa Zaidun. Enggak boleh. Kenapa? Karena istitnanya dengan illa. Harus kalamnya manfi. Di sini enggak ada nafinya, enggak boleh. Tapi pada ghair boleh. Qama ghairu Zaidin. Pada illa enggak boleh. Qama illa Zaid. Harus didahului oleh nafi ataupun syibur nafi. Seperti ma qama illa Zaid baru. Itu sisi yang pertama. Perbedaan antara ghair siwa dengan illa. Yaitu bahwasanya ghair dan siwa tidak dipersyaratkan pada istitna mufarrakh pada kalam yang manfi. Boleh pula pada yang mujab. Wa fi jawazi kaunihima tabi'aini fi tami al-mujab. Nahu qawmal qawmu ghairu Zaidin wa siwa Zaidin biraf'ihima. Isi perbedaan yang lain adalah bolehnya keduanya ghair dan siwa itu menjadi tabi'. Menjadi tabi' pada kalam yang tamujab. Pada kalam yang tamujab. Boleh dia dijadikan sebagai tabi'. Contoh, qawmal qawmu ghairu Zaidin. Ghairu Zaidin di dhammah. siwa Zaidin di domah muqaddarah. Birafihima dengan merafakkan keduanya, ghai dan siwa. Badalan min Zaidin. Keliru ini kelirunya. Keliru lagi sepertinya ini. Badalan min al-qawm harusnya kan. Sebagai badal dari al-qawm. Wa marartu bihim. Ya. Ghairi Zaidin, siwa Zaidin. Bil jar fihima. Dengan jar pada keduanya. Badalan minad dhamir al-majrur. Sebagai badal, ghair dari dhamir yang majrur. Dhamir ha, bihim. Wa bin nasri fil mithalaini ala istithna. Ya, dan juga boleh dengan nasab. Ya. Qawmal qawmu ghaira Zaidin. Qawmal qawmu siwa Zaidin. Boleh. Fil mithalaini ala istithna. Ada dua contoh tadi di atas sebagai istithna. Wa dhalika li'annahuma fi ma'na nafi. Ya, fal kalam ma'ahuma ka'annahu ghairu mujab. Ya. Wa dhalika li'annahuma fi ma'na nafi fal kalamu ma'ahuma ka'annahu ghairu mujab. Ya. Di sini disebutkan alasannya karena keduanya ghair dan siwa fi ma'na nafi, pada makna nafi. Ya, maknanya nafi meskipun pada lafadznya bukan nafi seperti la, ma, in, tapi maknanya saja nafi. Fal kalam ma'ahuma, sehingga kalam bersama keduanya. Ah, ini disebutkan alasan mengapa bisa pada istithna mufarrag, atau kenapa tidak dipersyaratkan, atau lebih khususnya mengapa boleh ya istithna mufarrag dengan ghair dan siwa pada kalam yang apa? Kalam yang mujab. Ya, kenapa? Ya, pada istithna dengan illah kan pada kalam yang manfi khusus kan? Tadi pada apa? Pada ghair dan siwa boleh pada kalam yang mujab. Kenapa bisa? Contohnya tadi, qoma ghairu Muhammadin. Iya kan? Qoma siwa Muhammadin boleh padahal kalamnya apa? Mujab. Tapi kalau illah enggak boleh, qoma illa Zaidun. Kenapa? Ini alasannya. Di annahuma fi ma'na nafi. Karena keduanya, ghair dan siwa, itu maknanya nafi. Sehingga meskipun tidak didahului oleh nafi, ya sudah ada penafiannya. Ma'nan, secara makna. Fal kalamu ma'ahuma, sehingga kalam bersama siwa dan ghair, ka'annahu ghairu mujab. Seolah-olah kalamnya ghairu mujab, manfi. Nah itu, rahasianya kenapa boleh. Ya, qawmal, qawma ghairu Muhammad. Qawma siwa Muhammad. Kenapa? Ya. Boleh karena ghair itu maknanya nafi. Sehingga sama dengan maqoma. Iya kan? Wa mimma yufariqani fih. Kemudian perbedaan yang ketiga. Ini sepertinya menjelaskan situ ya. Tapi jauh ya. Tapi sepertinya menjelaskan yang tadi di atas. Ya. Oh, afan ini. Kejauhan ya. Ini qawmal qawmu itu menjelaskan itu ya. Yang dekat. Ya itu juga bisa dari atas juga. Ya ini juga bisa. Di sini kan menjelaskan qawmal qawmu apa? Ghairu Zaidin. Boleh ghairu Zaidin. Padahal kalam yang mendahului apa? Tam. Tam. Mujab kan? Kalau pada istithna dengan illah. Kalau sebelumnya kalam tam mujab bagaimana wajib apa? Wajib apa? Nasab. Qawmal qawmu illa Zaidan. Tapi kalau dengan ghair dan apa? Siwa boleh dengan dua sisi. Dijadikan itba ghairu. Padal. Atau ghairu. Kok bisa? Padal pada illa wajib apa? Nasab. Alasannya tadi. Karena istithna dengan keduanya ghair. Itu pada makna nafi. Ya, seperti maqoma. Al-qawmu illa Zaidan illa Zaidun. Nah itu. Ya, ini yang terdekat ya. Ya meskipun bisa juga tadi yang di atasnya juga masuk. Ya. Tapi ini yang terdekat. Ya. Sudah paham ini? Ya penjelasan kenapa ya qawmal qawmu boleh ghairu boleh ghairu padahal kalam yang mendahului tamu ujab ya karena apa ghair dan siwa mengandungi makna apa nafi ya, meskipun pada illa enggak boleh qawmal qawmu illa Zaidan sudah ya. Maslit ini wa mimma yufariquni fihi illa anna tabi'al mustathna bihima yajuzu fihi ri'ayatul ma'na wa ri'ayatul lafzi. Di antara perbedaan yang lain yang keberapa ini? Ketiga ya. Antara ghair siwa dengan illa. Di antara perbedaan ghair siwa dengan illa adalah anna tabi'al mustatsna bihima yajuzu fihi ra'aytul ma'na. Tabi' mustatsna, tabi'nya mustatsna, lihat bukan mustatsnanya ya, tabi'nya mustatsna dengan ghair dan siwa, yajuzu fihi, boleh pada tabi' tersebut ri'ayatul ma'na, menjaga makna, wa ri'ayatul lafzi, dan juga boleh menjaga lafadznya. Jadi paham ini, tabi'nya mustatsna, bukan mustatsnanya ya. Tabi' mustatsna dengan ghair dan siwa boleh menjaga, memandang maknanya ataupun lafadznya. Fa idza qulta, apabila engkau katakan maqamal qaumu ghairu Zaidin wa Amrin. Nah ini yang dibahas apa? Amrin. Di sini Amrin kan tabi'nya apa? Mustatsna. Mustatsnanya mana pada contoh maqamal qaumu ghairu Zaidin wa Amrin? Zaid. Tabi' mustatsnanya mana? Amrin itu tabi'nya kan? Sebagai ataf apa? Ataf nasak ya. Maqamal qawmu, maqamal qawmu ghairu Zaidin wa Amrin. Ya. Au siwa Zaidin wa Amrin. Jaza. Lihat. Jaza jarru Amrin. Boleh kita mengejarkan Amr. Yang mana Amr ini tabi' dari mustatsna, dari Zaid. Boleh kita mengejarkan Amr. Maqamal qawmu ghairu Zaidin wa Amrin. Ya, maqamal qawmu ghairu Zaidin wa Amrin. Ya. Boleh kita mengejarkan Amrin. Atfan ala lafzi Zaidin. Karena mengatofkan kepada lafadznya Zaid. Karena lafadznya Zaid apa? Majrur kan? Ya, maqamal qawmu ghairu Zaidin wa Amrin. Ya. Amrin diatofkan kepada lafadznya Zaid. Wa raf'uhu, boleh pula kita merafakan Amr. Maqamal qaum ghairu Zaidin wa Amrun. Kenapa? Hamlan alal ma'na, ini karena membawa kepada makna. Maknanya Zaid rafa. Ya, karena li'annal ma'na, karena makna maqamal qaum ghairu Zaid adalah maqama illa Zaidun. Iya kan? Tidaklah kaum itu berdiri kecuali Zaid. Ya, maknanya maqama illa Zaidun. Tidak ada yang berdiri kecuali Zaid, ya kan? Jadi maknanya rafa, fa'il dia. Secara makna fa'il. Lian al-makna maqama illa Zaidun wa Amrun. Itu. Sehingga boleh antum perhatikan apa? Lafadznya ataupun maknanya. Jar Amrin karena antum lihat lafadznya Zaid majrur. Rafa Amrun karena melihat maknanya Zaid sebagai fa'il. Wa huwa min al-itba' 'ala al-ma'na. Dan kalau kita rafa'kan maqam al-qaumu ya ghairu Zaidin wa Amrun, ini termasuk itba' 'ala al-ma'na, mengitba' kepada makna, diatofkan kepada maknanya. Yang ini disebut dalam istilah dengan tawahum. Istilahnya tawahum, mengitba' satu lafaz kepada makna dari lafaz yang lain, maka itu disebut dengan tawahum. Wa ma illa la yajuz, sedangkan bersama illa enggak boleh kecuali menjaga lafadznya saja, seperti maqamal qaumu illa apa kalau illa zai ya maqamal qaumu illa apa Zaidun wa Amrun. Ini illa Zaidun wa Amrun nih, kalau mansub ya sama mansub semua nih, maqamal qaumu illa Zaidun wa Amrun ya, harus ngikut lafadznya. Wa idza muddat siwa, apabila siwa dibaca mad, bian qila fiha sawa Zaidin, dengan dikatakan sawa Zaidin, sawa Zaidin bi fathis sin, dengan fathasinnya wal waw dan wawunya, ma'al mad dengan mad fi akhiriha, pada akhirnya, wa bi kasri sin atau dengan kasrasinya siwa wa fathil waw dan fathu wawunya siwa, ma'al mad dengan mad kama marra fi dzikri lughatiha, sebagaimana telah lewat penyebutan beberapa sisi bahasa dari siwan. Nah, kalau dimadkan siwa dengan dikatakan sawaun atau sawaun, sawaan, sawaa, siwaa, kana i'rabiha hina idzin zahiran, maka i'rabnya adalah dengan i'rab yang zahir, bukan muqaddar lagi. I'rabnya dengan i'rab zahir fi akhirnya, di akhirnya. Fa idza qusirat, apabila qusirat di qasr, yakni turikal mad, ditinggalkan madnya, siwa, suwa, fiha pada siwa, wadhummat sinuha, dan dibemah sinnya, yaitu apa? Suwa. Wadhummat apa? Sinuha au kusirat, atau di kasrah. Ya. Dibemah ya, bukan siwa. Atau di kasrah apa? Siwa berarti. Suwa siwa. Ya. Kana i'rabuha muqaddara, sehingga kalau di kasar katanya di sini harokannya sin ya, suwa dengan apa, siwa. Kalau dimadkan sinnya di apa, fathah atau di kasro, sawa'a atau siwa'a, sawa'un siwa'un. Ada enggak yang di fathah sawa, sawa enggak ada ya, hanya suwa siwa, sawa'un siwa'un. Ya. Kana i'rabuha muqaddaran 'ala al-alif, maka kalau di qasr i'rabnya muqaddar, ditakdirkan di atas alif. Mana min dhuhuriha at-ta'adzur, yang menghalangi munculnya harokat adalah ta'adzur. Li'annahu ismun maqsur, karena dia isim maqsur. Wal mustatsna bi laisa. Ah, sekarang mustatsna dengan laisa. Ya, sebelum di lanjut, kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, ada yang tertinggal? Barangkali ada yang ketinggalan. Maqamal qawmu ghairu Zaidin. Itu mah mungkin ada tulis istinanya. Ada tulis istinanya. Yang dikecualikan yang Zaidnya di sini kan. Iya kan? Jadi pada contoh maqamal qawmu ghairu Zaid, ya ghair ada tulis istinanya dia. Zaidin itu istinanya. Makanya dikatakan tadi boleh amrin karena tabi kepada mustatsna. Tadi apa? Zaidin kan. Kalau kepada ghair ya hanya satu sisi. Hanya saja tadi kalau ghair itu i'rabnya, tempat i'rabnya. Kalau illa kan huruf, sehingga i'rabnya pada mustatsnanya. Kalau ghair i'rabnya pada ghairnya sendiri, pada bukan pada mustatsnanya. Kenapa? Karena isim bisa menerima i'rab gitu. Yang lain? Ya kalau enggak ada silakan dibaca. Bismillah. Wal mustatsna bilaisa wa la yakunu mansubun la ghair. لأنه خبرهما نه قام القوم ليس زيدا وإرابه قام فعل ماد القوم فاعل ولامة رفعه ضم آخره ليس فعل ماد ناقص معناه الاستثناء برفع الاسم وينسب الخبر زيدا منصوب على أنه خبرها واسمها مستتر فيها وجوبا تقديره هو عائد على اسم الفاعل المفهوم من الفئم السابق أي ليس القائم زيدا أو على البعد المفهوم من كل أي لا يكون بعدهم زيدا ولا يكون زيدا وإرابه لا نافية يكون فعل مضارع معناه الاستثناء مرفوع لتجرده عن الناسب والجازم ولامة رفعه ضم آخره ويكون متصرفا من كان الناقصة ترفع الاسم وتنسب الخبر وزيدا خبرها واسمها مستتر فيها وجوبا تقديره هو عائد على اسم الفاعل المفهوم من الفعل السابق أي لا يكون القائم زيدا أو على البعد المفهوم من الكل أي لا يكون بعدهم زيدا قال الفاكه وجملة الاستثناء هل هي حال فمحلها النسبة أو مستأنفة أو مستأنفة فلا محل لها قولان صحها ابن أسفور الثاني انتهى وقال ابن أنقى جملة الاستثناء في ذلك كله مستأنفة من حيث الإعراب لا المعنى كما صححه ابن أصفور وجزم به أكثر المتأخرين وقال سيروفي وقوم الأرجح أنها حال واعترض بأن الماضي لا يقع حالا إلا مع قد ولو مقدرة وقد لا تدخل على الجامد ويجاب بأن جمهور المحققين من المتأخرين على أن قد لا نلزم في ذلك لكثرة ورود الماضي حالا بدون قد عندها والمستثنى بخلا وعاد وهشا ولا يكون الاستثناء بهذه الأفعال إلا متصلا قال أبو هيان فلا نقول ما في الدار أحد خلا همرا يجوز جره بها لكن الجار بالأولين قليل ولذا لم يحفظه سبويه في عادة wa yajuzu nasbuhu biha ala annahu maf'ulun bihi wa mahalla jawazil wajhaini an tajarradat min ma al mastariyah kama yu'lam min kala min kalamuhu al ati min kalamihi al ati nahu qama al qawmu khala zaidan bin nasbi wa irabuhu qama fi'lu madin al qawmu fa'ilun fi'lun madin al qawmu fa'ilun khala fi'lu madin fihi makna al istisna zaidan maf'ulun bihi wa fa'iluhu mustatirun fihi wujuban takdiru huwa qala ibn anqa fa'ilun khala wa ada fa'ilu khala wa ada wa hasya la yakunu fil istisna'i illa domiron mulaziman lil ifradi wat tadhkiri wal istisna'i a'idun alal ba'dil mafhumi mimma qablahu aw ala ismi fa'ilin mafhumun min siyak mafhumin min siyaki intaha at takdiru huna qomal qomu khala ba'duhum wa khala al qomu zaidan wa khala zaidun wa khala zaidin bil jarri ala anna khala harfu jarrin wa zaidun majrurun wa ada zaidan bin nasbi maf'ulun bihi wa ada zaidin bil jarri ba'da wa hasya zaidan bin nasbi ala anna hasya fi'lu madin wa fa'il fi'lun madin wa fa'iluhu mustatirun fihi wujuban kafa'ilin khala wa'a kafa'ili khala wa'ada wa zaidan maf'ulun bihi wa hasya zaidin bil jarri bihasya wa in jur wa in jararat bi wa in jararta bi kulli minha al mustasna fahiya hurufu jarrin wastisna ghayru muta'alliqatun bi syai'in ghayru muta'alliqatun bi syai'in li annaha litanahiyah la litta'diyah wa mahalla majruruha hina idzin nasbu an tamamil kalami fa nasibuhu al jumlah al mutaqaddimatu allati intasaba an tamamiha wa qala al jurjani huna mu'diyatun fa majruruhunna fi mahalli al maf'ul bihi ka marartu bi zaidin wa yataallaqu fi bima fil jumlati min fi'lin aw sibihi ila anna ta'diyatahunna ta'addiyatahunna ala jihati salbi ay ala jihatin nafi intaha wal mustathna bilaysa wal mustathna bilaysa wa la yakunu mansubun la ghairu mustathna dengan laisa dan la yakun mansub la ghair la ghairu dhalik hasil li'annahu khabaruhuma li'annahu khabaruhuma karena keduanya mustatsna dari apa laisa dan layakun adalah sebagai khabar dari keduanya dari laisa dan layakun nahu contoh qaumal qaumu laisa zaidan kaum itu berdiri selain zaid ya ataupun kecuali zaid sama wa i'rabuhu qauma fi'lun madin al qaumu fa'ilun wa alamatu raf'ihi dhammu akhirih laisa fi'lun madin naqis ma'nahu al-istithna ma'na istithna berarti kecuali qaum al-qaumu laisa zaidan maknanya illa zaidan kaum itu berdiri kecuali zaid yarfa al-isma wa yansibu al-khabar dia laisa amalannya merafakan isim menasabkan khabar wa zaidan mansubun ala annahu khabaruha sedangkan zaidan mansub sebagai khabarnya wasmuha mustatirun fiha isimnya mustatir ya padanya pada laisa wujuban secara wajib jadi pada pembahasan istitna laisa di situ isimnya wajib mustatir bukan apa bukan jawazan takdiruhu takdirnya huwa laisa ini huwa aid ala ismil fa'il kembalinya kemana itu dhamir atau isimnya laisa kembalinya kepada isim fa'il al mafhum min al fi'li yang difahami dari fi'ilnya atau dari fi'il yang mendahuluinya. Apa fi'il yang mendahuluinya? Qoma. Iya kan? Qoma al-qawmu laisa zaidan. Jadi qoma diambil isim fa'il. Apa isim fa'ilnya qoma? Qo'im. Sehingga takdirnya adalah laisa al-qo'imu zaidan. Nah itu. Sehingga i'rabnya demikian ya. Ya. Ismuha mustatir fiha wujuban takdiruhu huwa a'id ala ismil fa'il al-mafhum min al-fi'li sabiq. Panjang. Takdirnya laisa al-qo'im zaidan. Atau kembalinya dhamir alal ba'd kepada al-ba'd Ya, al-ba'd juga termasuk mufrad secara lafadznya. Ya. Yang al-ba'd ini al-mafhumi minkul, difahami dari keseluruhan. Keseluruhan kan al-qaum, keseluruhan. Ya kan? Difahami dari al-qaum itu al-ba'd sebagiannya. Laisal ba'd Zaidan. Ya. Minkul, minkul. Jadi al-ba'd, yang ini al-ba'd difahami dari kul, keseluruhannya yang dikandungi oleh lafaz al-qaum, yang difahami keseluruhan kaum. Ya. La yakunu, sehingga takdirnya la yakunu ba'duhum Zaidan. Ya, selain Zaid. Ya, terjemahnya sudah kayak gitu aja. La yakunu ba'duhum Zaidan. Bagiannya bukan Zaid. Bagian yang berdiri itu bukan Zaid. Ataupun tidaklah yang berdiri itu Zaid. La yakunu ba'duhum Zaidan. Sebagian mereka yang berdiri dikecualikan yaitu Zaid gitu. Sehingga boleh dengan dua sisi penakdiran ya. Boleh takdiru huwa ala a'id ala ismil fa'il al-mafhum min al-fi'l sabiq, atau takdiru huwa a'id ala al-ba'd al-mafhum min kul gitu. Ya. Wa la yakunu Zaidan. Kemudian la yakun. La yakunu Zaidan i'rabnya la nafiyatun. Yakunu fi'lun mudari'un ma'nahu al-istithna. Marfu' li tajarrudihi 'an an-nasib wal jazim wa 'alamat rafi' dhammu akhirih. Wa yakunu mutasarrif. Dan dia yakun la yakunu mutasarrif dari kana an-naqisah. ترفع الاسم وتنصب الخبر ما رفعكن اسم نصب الخبر وزيدان خبرها dan Zaidan adalah khabarnya yakun wa semua mustatir isinya juga sama mustatir fiha mustatir pada yakun wujuban wujuban juga sebagaimana laisa ya. Jadi laisa dan la yakun pada pembahasan istitsna itu isimnya wajib mustatir takdiru huwa takdirnya huwa aid kembalinya huwa ala ismil fa'il al-mafhum min al-fi'l sabiq, sama dengan yang sebelumnya. Kembalinya dhamir adalah kepada isim fa'il yang difahami dari fi'il yang mendahulunya. Yani la yakunul qa'imu Zaidan. Ya, mudah insyaallah. Atau kepada al-ba'd yang difahami dari keseluruhan, ay la yakunu ba'dhum Zaidan, sudah kayak gitu. Qala al-faqihi wa jumlatu al-istithna hal hiya hal fa mahalluha an-nasbu aw musta'nafa fala mahalla laha qawlan Suhaha Ibn Usur Al-Thaniya. Kata Al-Faqih, jumlah Al-Istithna. Mana jumlah Al-Istithna-nya berarti? Laisa Zaidan atau Layakunu Zaidan. Jumlah Istithna, kata Al-Faqih, apakah dia punya hal hiya hal? Apakah dia hal? Maka berarti mahalnya nasab. Yeah. Karena kan datang setelah apa? Ya ma'rifah kan? Qawm al-qawmu laysa Zaidan. Kan ada kaidah yang umum itu. Kalau ada jumlah yang datang setelah apa? Yang ma'rifah maka dira sebagai hal. Kalau datang setelah yang nakirah maka dira sebagai sifat. Ya kata al-faqih. Jumlah al-istithna apakah dia hal sehingga mahalnya nasab. Atau jumlah di sini musta'nafah. Jumlah ibtidaiyah. Maknanya kandungannya sama. Cuma kalau ibtidaiyah itu di awal. Ya. Jumlah baru tapi di awal. Kalau musta'nafah jumlah baru tapi di tengah. Gitu. Musta'nafah. Kalau musta'nafah jumlah isi nafiyah dia. Misalkan dianggap layakunu Zaidan dan laisa Zaidan. Dianggap dengan jumlah isi nafiyah. Fala mahallalaha. Maka tidak ada mahal al-mi'rab. Qawlan ada dua pendapat. Sebagian mengatakan. Ya laha mahal sebagai hal. Yang mengatakan la mahallalah minal i'rab. Sahaha Ibn Usur Al-Thaniya. Ibn Usur membenarkan. Mensahihkan yang kedua. Yaitu apa? Jumlah. Musta'nafah atau istinafiyah. La mahalalah minal i'rab. Intaha. Wa qala Ibn Anqa. Jumlatul istinafi dhalik. Kullihi musta'nafatun. Min haythul i'rabi. Lal ma'na. Kama sahahahu Ibn Usur. Wa jazama bi aktsarul mutakhirin. Kata Ibn Anqa. Jumlah istithna. Fi dhalika kullih pada semuanya itu adalah musta'nafah. Sebagaimana yang dirujikan oleh Ibn Usur. Min haithul i'rab, tapi dari sisi i'rab. Ya, dari sisi i'rab. Itu jumlah musta'nafah. Lal makna, tidak dari sisi makna. Karena dari sisi makna berkaitan dengan yang sebelumnya. Iya kan? Kaum itu berdiri, kecuali Zaid. Kan berkaitan dengan sebelumnya. kalau dipotong dia laisa zaidan, apa maknanya? Enggak ada. Nah, ini bagus sekali. Arahannya Ibnu Anqa. Jadi jumlah istitsna ya, pada itu semua musta'nafah dari si i'rab, tidak dari si makna. Dari si maknanya masih nyambung dengan yang sebelumnya. Kama shahahahu Ibnu Ashur, sebagaimana ini disahihkan oleh Ibnu Ashur dan ditegaskan oleh aktsarul mutaakhirin. Dipastikan oleh kebanyakan ahli nahu belakangan. Wa qala Sirafi, Sirafi atau Sairafi, coba dicek di geografinya ya. Wa qaumul, wa qaumun al arjahu anna hal, kata Sirafi, dan satu kaum yang lain yang lebih rajih adalah bahwasanya jumlah istitsnaiyah laisa zaidan la yakunu zaidan, pada contoh maqama laisa zaidan maqama la yakunu zaidan, adalah hal, jumlah haliyah. Wa turida bi anna al madhi la yaqa halan, tapi dikritiki biasanya kalau ada ba-nya itu dibaca apa, mabnil majul ya, wa turida bi, tapi dibantah, dikritiki dengan bahwasanya al-madhi fil madhi la yaqa halan, tidak bisa jatuh sebagai hal, sedangkan tadi laisa kan fil madhi ya kan, qaum al-qaumu laisa zaidan ya. Illa ma qad, kecuali bersama qad ya, walau muqaddaratan, meskipun qadnya hanya ditakdirkan saja. Wa qad la tadkhul alal jamid, sedangkan qad tidak bisa masuk kepada fil yang jamid, sedangkan laisa jamid. Nah, itu kritikannya, jadi pahami ha. Jadi kata Sairafi bahwasanya laisa zaidan i'rabnya hal. Dikritiki oleh yang lain itu bahwasanya laisa adalah fil madhi, sedangkan fil madhi tidak bisa jatuh sebagai hal. Iya. Juga yang namanya fil madhi ketika dia jatuh sebagai hal harus dia disertai dengan qad, meskipun ditakdirkan qadnya. Sedangkan qad tidak bisa masuk kepada apa? Fil yang jamid dan laisa jamid. Wa ijabu bi anna jumhura al-muhaqqiqin min al-mutaakhirin 'ala anna qad la talzam fi dhalik li kasrati wurud al-madhi halan bidun qad. Tapi dijawab iskal atau kritikan ini dengan bahwasanya jumhur, mayoritas muhaqqiqin, para pentahqiq, peneliti dari ahli nahwu belakangan, mengatakan bahwasanya qad la talzam, anna qad la talzam, bahwasanya qad itu tidak mesti harus masuk kepada jumlah haliyah yang diawali dengan fil madhi, tidak. Likasrati wurudil madhi, kenapa? Karena banyaknya penggunaan fil madhi sebagai hal tanpa qad. Nah, itu. Jadi banyaknya penggunaan ini menunjukkan tidak harus. Kecuali jarang ya, mungkin ditakdirkan disitu qad. Tapi ini banyak gitu. Datang fil madhi sebagai hal tanpa qad. Intaha. Wal mustatsna, selesai nih. Pembahasan istitsna dan apa? Laisa dan la yakun, dihafalkan ya i'rabnya tadi, cara i'rabnya. Coba di'rab lah biar murojaah. Ya. Ma qaumal qaumu laisa Muhammadan. Coba di'rab. Ma qauma. Ma nafiyah. Qauma fi'lun madhin mabni 'alal fatla mahallalah minal i'rab. Al qaumu fa'il marfu alamat rafi abdama zahir ala akhirihi. Laisa fa'ilun madhi naqis. Terus mabni ala fath hiya. Terus wasmuha dhamir mustatir fihi wujuban. Taqdiruhu huwa ya'ud ila ismil fa'il al-maf'ul al-mafhumin al-mafhumin al-fi'il sabiq. Ya, atau ya'ud ala al-ba'd al-mafhumin min al-kul. Ya, zaidan, zaidan khabar laisa mansub wa alamat nasbi al-fathah dzun al-akhir. Ya, sama la yakun juga i'rab seperti itu. Karena amalannya apa? Laisa dengan yakun sama ya. Intaha. Wal mustatsna bi khala wa ada wa hasha wa la yakunu al-istithna'u bi hadhihi al-af'al illa muttasila. Mustatsna dengan khala, ada, hasya. Tidaklah terjadi istitsna dengan tiga fi'il ini, khala, ada, hasya, kecuali muttasil. Kecuali pada yang muttasil, tidak boleh pada yang apa? Mun apa? Munqati'. Tidak boleh dikatakan kaum al kaumu, misal khola apa himar misalkan, enggak boleh. Qala Abu Hayyan fala taqulu ma fid dar ahadun khala himaran, kata Abu Hayyan tidak boleh dikatakan ma fid dar ahadun khala himaran, tidak ada di rumah itu seorang pun kecuali keledai, enggak boleh. Kenapa himaran? Laisa min jinsi ahad, laisa min jinsil aqil, ya jika tidak boleh ya. Ma fid dar ahadun khala himaran mansub ala istitsna ataupun sebagai maful dari khala, ya nanti ada penjelasannya. Ya juzu jarruh, ya boleh dijarkan mustatsna dengan khala, ya dengan ada dan hasya. Ya juzu jarruh biha, boleh dijarkan mustatsna dengan ketiganya. Lakin al jar bil awwalaini qalil, hanya saja mengejarkan mustatsna dengan dua yang pertama itu apa? Khola dan ada qalil sedikit. Khola Zaidin ataupun ada Zaidin sedikit. Walidzalik lam yahfazhu sibawaihi fi ada. Oleh karenanya sibawai tidak menghafal, tidak mendapati jar ya pada ada. Beliau tidak mendapati. Ya, kalau sibawai yang tidak mendapati ini sangat kuat sekali. Ahli nahu, pakarnya nahu. Ya kalau kita enggak tahu ya karena kita memang masih pemula belajar bahasa Arab, belajar. Bukan hujah itu tidak tahunya kita ya. Kadang sudah dikasih tahu pun tetap enggak tahu ditanya besoknya. Wa yajuzu nasbuhu biha. Boleh pula menasabkan dengan ketiganya dengan khala ada hasya. Jadi boleh mengejarkan, boleh menasabkan. Kalau mengejarkan itu pada dua yang pertama khala ada itu sedikit. Bahkan si bawai tidak mendapati, menemukan jar dengan ada. Wa yajuzu nasbuhu biha, boleh menasabkan dengan ketiganya. Ala annahu maf'ulun tadi ala annahu maf'ulun bih, atas dasar dia dijadikan sebagai maf'ul bih. Sebagai maf'ul bih. Kalau mansub khala zaidan. Wa mahallu jawazil wajhaini, kapan itu diperbolehkannya dua sisi ini, jar dan apa? Nasab. Intajarradat min ma'al masdariyati, apabila ketiganya kosong dari ma'al masdariyah. Kama yu'lam min kalamihi al-ati, sebagaimana ini diketahui dari ucapan beliau berikut ini. Ya. Kalau nanti insyaallah ada penjelasannya mungkin. Karena yang namanya ma'al al-masdariyah mesti masuk kepada apa? Fi'il. Kalau dia yaitu apa? Khala ada hasya sebagai fi'il, mesti setelahnya mansub sebagai amfulnya. Iya kan? Nahu qawmal qawmu khala zaidan fi naswi. Irobnya qawma fi'ilun madin al-qawmu fa'il khala fi'ilun madin fi ma'na lisitna zaidan mafulun bi wa fa'il musatin fi wujuban taqdiru huwa. Qala ibn anqa fa'ilu khala wa'ada wa hasya la yakunu fi lisitna illa dhamiran mulaziman lil ifrad. Kata Ibnu Anqa fa'ilnya khala ada hasya dan la yakun pada istitsna fil istitsna saya ulangi keliru ini la yakunu fil istitsna illa ya fa'ilnya khala ada dan hasya tidaklah terjadi pada istitsna kecuali dalam bentuk dhamir. Fa'ilnya khala ada hasya dalam istitsna tidaklah terjadi kecuali dalam bentuk dhamir yang menetapi mufrad muzakkar ya wal istitsna a'id 'ala al-ba'd wal wa tadzkir wal istitsna dan istitsna ya dan mansubnya sebagai istitsna gitu ya apa afan saya ulangi ya illa dhamiran kecuali dhamir mulazim dhamir ini mulazim lil ifrad wa tadzkir mudzakkar ya wal istitsna istitsna maksud mana ini kepada ifrad ya. Menetapi ifrad, dhamir ini menetapi ifrad, mudzakkar, istitsna. Seperti itu ya. Apa istitsna mubtada ini? Istitsnanya. Sepertinya masih nyambung dengan tadi ya, lil ifrad ya. Mulazim lil ifrad wa tadzkir wal istitsna. Aidun 'ala al-ba'd, yang dhamir itu kembali kepada al-ba'd. al-mafhumi mimma qablah, yang difahami dari yang sebelumnya. Iya. Jadi kembali kepada al-ba'd. Au ala, jadi pada khala ada huwa, yang kembali kepada al-ba'd. Al-mafhumi mimma qablah, yang difahami dari yang sebelumnya. Au ala ismin fa'il, ataupun kembali kepada isim fa'il, mafhumin minas siyak, yang difahami dari siyak, dari konteks. Wa taqdir huna, taqdirnya di sini qaumal qaumu khala ba'duhum khala ba'duhum. Iya. Kalau kita jadikan kembali dhamir kepada al-ba'd al-mafhum berarti qaumal qaumu khala ba'duhum Zaidan misalkan. Yaitu fa'ilnya ba'duhum ini yang wajib mustatir. Iya. Atau kalau kita ambil marja tempat kembalinya dhamir dari isim fa'il yang diambil dari fi'il sebelumnya adalah khalal qa'imu zaidan gitu. Kemudian wa khala zaidin bil jar. Ini enggak jauh dengan yang sebelumnya ya. Pada laisa dan layakunnya saja pada khala dia sebagai fa'il dhamirnya. Sama wajib mustatir kembali kepada al-ba'd ataupun dari isim fa'il ataupun kembali kepada isim fa'il yang difahami dari fi'il yang sebelumnya. Ala anna khala harfu jarin. Nah, kalau dijarkan mustatna dengan khala, khala zaidin ala anna khala harfi jar, ini karena menjadikan khala sebagai huruf jar. Iya. Wa zaid majrurun bi isna zaid dijarkan dengan khala. Wa ada zaidan dengan nasab mafulun bi. Ada zaidin boleh juga dengan jar sebagai isim yang majrur. Iya. Hasha zaidan bi nasab ala anna hasha fi'lul madin karena menjadikan hasha sebagai fi'il madi fa'il mustatir fi wujuban ka fa'il khala wa ada sebagaimana fa'ilnya khala ada. Zaidan maf'ulun bih. Menjuga hasha zaidin. Boleh pula dengan kasrah. Hasha zaidin biljar. Iya. Bihasha. Dijarkan oleh hasha. Ketika mustatna yang datang setelah hasha khala'ada itu majrur. Berarti ketiganya sebagai huruf jar. Kalau mansub sebagai. Ketiganya sebagai fi'il. Cukup dulu ya. Saya di sini. Lumayan sudah dapat. Ambil dua muka. Dua muka. InsyaAllah kita lanjutkan. Barang kesempatan berikutnya sebelum ditutup barangkali ada yang masih belum paham. Insyaallah enggak terlalu sulit ya. Wallahu bihamdik syukurillah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.